menyebabkan orang melakukan kebohongan karena tidak tahu fakta dan lupa. Meskipun berkaitan dengan hak makhluk, pelanggaran terhadap hak makhluk itu jika karena tidak tahu maka dosanya tidak ada. Tapi kalau juga kita tahu ada. Walakin bisnis dari teman akan terus berkaitan dengan ganti rugi. Malah lainnya